بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حضرين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Pembahasan kita masih bab pertama dari pembahasan Tauhid. Judul pada bab itu berkaitan dengan Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, tentang keutamaan Tauhid dan juga dosa-dosa yang terhapus disebabkan seseorang memurnikan tauhid dengan sebenarnya. Kita sudah pada penghujung bab itu dengan ditandai pada poin masail, masalah-masalah yang maksudnya adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran bab ini yang padanya dalil dari Al-Quran dan demikian pula dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kebiasaan dari muallif penulis kitab Kitabut Tauhid ini, pada setiap babnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, setiap kali membahas suatu bab, diakhiri dengan masail, simpulan atau manfaat-manfaat padanya. Maka terkait dengan bab ini, sebanyak 20 masalah atau kesimpulan. Yang mana pada kajian dan yang lalu, kita sudah bahas sampai pada masalah ke-11 dan memasuki sebagiannya pada masalah ke-12. Kita simak bersama masalah ke-12. Ats-tsaniyatu 'asyrah. Masalah ke-12 mengambil kesimpulan pelajaran penting yang bisa kita ambil, itsbatus sifat, bahwa dengan adanya dalil yang sudah kita tahu, yang sudah diketengahkan, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ahli sunnah wal jamaah, meyakini itsbatus sifat, adanya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itsbatus sifat, penetapan adanya sifat-sifat Allah. Bahkan itu termasuk dari salah satu keimanan kepada tiga jenis tauhid, yakni mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang telah datang, yang Allah Jalla wa'ala telah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yakni melalui lisan Rasulnya. Maka kita mengimani dengan apa adanya berdasarkan dalil keduanya. Maka pada pelajaran ini pula kita bisa ambil adanya penetapan sifat khilafan lil Asy'ariyah, yang mana sikap atau ideologi ini atau akidah penetapan menetapkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala itu berbeda atau menyelisihi terhadap kaum Asy'ariyah. Sudah sempat dijelaskan mengapa dinisbatkan kaum itu kepada Asy'ariyah adalah nisbat kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengalami tiga fase dalam hidupnya, yang mana pada akhirnya beliau pada fase yang ketiga, fase yang terakhir, beliau berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Namun sebagian pengikutnya yang masih bersikukuh tadi tetap pada pendirian Abul Hasan Al-Asy'ari baik fase yang pertama maupun fase yang kedua, di atas akidah Maturidiyah atau juga di atas akidah Kullabiyah. Apa akidah tadi? Yakni tidak mengimani seluruh nama dan sifat Allah. Artinya meniadakan atau tidak meyakini terhadap sebagian nama dan sifat Allah Jalla wa'ala dengan dalih atau alasan tidak bisa dicerna oleh akal pikiran, sehingga dengan itu tergelincirlah dari akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan itu juga penisbatan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah diakui pula oleh kaum Asy'ariyah, sehingga dalam pembahasan kita atau pembicaraan kita kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah bukanlah versi Asy'ariyah, tetapi versi apa yang telah dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula generasi setelahnya para tabi'in, demikian pula setelahnya para tabi'ut tabi'in, demikian pula imam-imam salaf ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Abu Hanifah, demikian pula Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Tawri, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Naam. Imam-imam dari seluruh imam ahli sunnah wal jamaah di atas aqidah apa yang telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan lebih lanjut, wa fi ba'dinn nusakh khilafan lil mu'attilah. Pada sebagian naskah disebutkan dengan kata khilafan lil mu'attilah sebagai ganti khilafan lil Asy'ariyah. Maka dengan begitu, apa bedanya Al-Asy'ariyah dengan Al-Mu'attilah? Maka Al-Mu'attilah lebih umum. Naam, cakupannya. Maka kata beliau, wa hadhihi ahsan. Dan dengan kalimat seperti ini adalah lebih baik. Kenapa? Li'annaha a'ammu. Karena lebih umum sifatnya. Jika disebutkan Mu'attilah, maka sudah mencakup padanya Asy'ariyah dan yang lainnya. Nah, tapi tatkala disebutkan dengan Asy'ariyah, benar, tetapi kurang mengumumi. Nah, maka dengan disebutkan Mu'attilah berarti adalah suatu kaum yang meniadakan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Haitsu tashmul al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ghairihim. Di mana dengan kata Mu'attilah tadi mencakup baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah maupun Jahmiyah dan selain mereka. Apa kaum Asy'ariyah sudah disebutkan? Apa kaum Mu'tazilah juga tidak beda jauh satu tipe dengan kaum Asy'ariyah. Adalah kaum yang memilah-milah nama dan sifat Allah, jika bisa dicerna oleh akal pikiran maka diterima, jika tidak maka ditolak, sehingga menghakimi terhadap nas Al-Qur'an dan sunnah. Maka kenapa dinamakan Mu'tazilah? Karena telah melakukan i'tizal. Nah, dia melakukan i'tizal dari, dia terkeluar dari pendapat al-imam ahli sunnah wal jamaah yang pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Nah, maka sikap i'tizal dijadikanlah suatu nama dalam pemahaman tadi Mu'tazilah. Nah, satu tipe dengan Asy'ariyah mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Wal Jahmiyah, siapakah Jahmiyah? Nisbat kepada pencetusnya, yaitu Jaham bin Sofwan. Sehingga pencetusnya tadi dinamakan, atau kelompoknya atau pemahaman tadi dinamakan dengan Jahmiyah. Apa ideologinya? Sama, adalah menolak seluruh nama dan sifat Allah. Firqah atau kaum-kaum tadi, ada yang sebagian menolak nama dan sifat Allah, ada yang menolak seluruhnya. Ini tidak ada bedanya. Nah, maka sikap yang dituntut adalah menerima seluruh nama dan sifat Allah Jalla wa'ala, mengedepankan wahyu dibandingkan dengan akal. Tatkala Allah Jalla wa'ala telah sebutkan nama dan sifat Allah benar ada di dalam dalil Al-Quran maupun sunnah, maka sikap kita adalah menerima dan mengimaninya. Nah, fafihi isbatul wajh lillahi subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan masalah tadi, penetapan sifat, mana yang dimaksud penetapan sifat? Yaitu isbatul wajh, bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat yang berkaitan dengan zat, zatnya Allah. Allah mempunyai wajah, Allah Jalla wa'ala mempunyai tangan, Allah Jalla wa'ala memiliki betis, Allah Jalla wa'ala memiliki mata, dan sebagainya. Tapi kita tidak diperkenankan untuk bertanya bagaimananya, bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Apakah berarti dengan nama-nama zat tadi berarti sama dengan makhluknya? Dari sisi nama, iya. Nama makhluk juga punya nama, mempunyai wajah, mempunyai tangan. Tetapi dari sisi sifatnya adalah berbeda. Wajahnya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Sedangkan makhluk padanya tidak lepas dari kekurangan dan keaibannya. Nah, walaupun sama-sama memiliki wajah. Sebagai contoh, ketika sesama makhluk saja dibandingkan, maka sudah beda. Manusia dengan binatang. Sebagai contoh semut, atau sebagai contoh gajah, atau sebagai contoh yang lainnya, kupu-kupu. Punya wajah, apakah berarti wajahnya binatang yang beraneka ragam tadi sama dengan wajahnya manusia? Apakah kemudian memiliki struktur yang sama? Jawabannya tidak. Ini baru sesama makhluk. Bagaimana kemudian Allah Jalla wa'ala mau disekufukan, disamakan dengan makhluknya. maka jawabannya sebagaimana ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidaklah Allah jalla wa ala kamitslihi syai'un, tidaklah semisal dengan sesuatu apapun, wa huwas samii'ul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Alhasil itulah yang dimaksud dari penulis menetapkan sifat, salah satu contohnya wajah bagi Allah jalla wa ala yang terambil pada kalimat yabtaghi bidzalika wajhallah. Di mana kita dapati kalimat itu? 6. Pada hadis Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menyebutkan, fa innallaha harrama 'alan nar, sungguh Allah jalla wa ala telah haramkan neraka, man qala la ilaha illallah, bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, di mana dia ucapkan tadi adalah semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. 6. Artinya, tatkala seseorang telah mengucapkan kalimat tauhid, mengharuskan baginya untuk beramal, mengharuskan baginya untuk mengikhlaskan dalam kehidupannya, mengesakan, memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak sedikit pun melunturkan kalimat itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan dalam kesehariannya yang bertentangan dengan tauhid. Faham tu insyaAllah? 6. Wa itsbatul kalam. Selain adanya penetapan sifat wajah bagi Allah, penetapan pula sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Salah satunya ayat Al-Quran sebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Jalla wa'ala berbicara pada Musa alaihissalam secara langsung. Ternyata hal ini diingkari oleh kaum firqah-firqah yang menyimpang. Nah, firqah-firqah yang mengedepankan dari akalnya. Masa, mana mungkin Allah berbicara seperti mereka anggap berbicaranya sama dengan makhluknya. Masa Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam? Maka yang benar menurut mereka, Nabi Musa alaihissalam yang berbicara dengan Allah. Sehingga dengan sikap yang menyimpang tadi kemudian merubah harokat. Wa kallamallahu, seharusnya dhammah, wa kallamallahu Musa taklima, mereka rubah wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada Allah menurut mereka. Berangkat dari apa? Berangkat karena dibenturkan dengan akal pikirannya. Masa, mana mungkin kemudian Allah berbicara dengan makhluknya. Nah, maka ketika lafaz Allah tadi yang seharusnya dhamma diganti dengan fathah, maka berbeda kedudukannya. Yang seharusnya sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka jadilah maf'ulun bih, sebagai objek penderita. Sedangkan Musa untuk dirubah tidak ketara, karena nama Musa sinnya bersambung dengan alif yang diistilahkan dengan alif bengkok. Tidak mungkin kemudian dikasih harokah kasroh atau harokah enam, harokat dhammah. Nah, mesti mau tidak mau dengan fathah Musa. Nah, sehingga liciknya dari situ. Berangkat karena keyakinan dalam hati bahwa sesuatu jika tidak bisa dicerna oleh akal pikiran atau berbenturan dengan akal pikiran, maka harus ditolak atau ditakwil-takwil. Dicari makna yang kira-kira bisa mencocoki dengan akalnya. Memaksakan diri. Maka di sini kita dapati wa itsbatul kalam, penetapan adanya sifat Allah al-kalam berkaitan dengan pembahasan kita adalah pada kalimat wa kalimatuhu alqaha. Wa kalimatuhu alqaha, ila Maryam. Di mana kita dapati buktinya? Yakni pada hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, hadis pertama pada bab ini. 6. Sampailah pada kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sungguh Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba dan rasulnya Allah, dan kalimatnya wa kalimatuhu Allah alqaha ila Maryam. Allah pertemukan kepada ibunda Maryam alaihi salam. Kalimat yang mana? Kalimat kun. Allah hanya cukup berkata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Artinya Nabi Isa alaihi salam diciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa hamil ibunda Maryam tanpa sentuhan laki-laki karena beliau diciptakan oleh Allah melalui kalimatuhu, kalimatnya Allah. Melalui kata ini kita mengambil suatu faedah keyakinan ahli sunnah bahwa Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Kemudian wa itsbatul qaul, penetapan pula kita meyakini bahwa adanya al-qaul, Allah berkata fi qaulihi, yang didapatkan pada konteks kalimat qul la ilaha illallah. Di mana itu kita buktikan? Pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi Musa alaihi salam menyatakan kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bih, yang dengan itu aku bisa mengingatmu dan berdoa dengannya. Maka apa kata Allah? Qul, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Maka pada kata qul kita dapatkan faedah dari sisi tauhid. Ahli sunnah meyakini itsbatul qaul, penetapan adanya Allah itu berkata kepada makhluknya. Dan bukan hanya ini. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 6. Dan sekian banyak ayat. Nah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, yalah Allah yang ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Maka dari situ kita simpulkan faedah itsbatul qaul. Bisa difahami faedah ke-12 ini? Itsbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah, yang mana pada sebagian naskah lebih tepatnya dan lebih umum kata Syekh Ibnu Utsaimin, khilafan lil Mu'attilah. Ats-tsalitsatu asyrah, faedah yang ke-13. Annaka idza 'arafta hadits Anas, sungguh jika engkau mengetahui tentang hadis Anas, coba kita perhatikan mana hadis Anas. Hadis menyatakan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman pada hadis qudsi, ya bna Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan segumpal kesalahan, segumpal bumi dalam bentuk dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku sama sekali tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku akan datangi kamu dengan segumpal maghfirah, ampunan. Itu hadis Anas. Masih ingat insyaallah? Ingat di majelis ini atau ingat memang sebelumnya? Nah, jadi setiap kalimat hendaknya kita pahami apa yang dimaksud. Jika engkau telah ketahui hadits Anas, arafta anna qawlahu fi hadits Ijban, maka dengan itu engkau akan tahu terhadap sabdanya Rasul yang terletak melalui hadits Ijban yang berbunyi, di situ dicantumkan, fa innallaha harrama 'alan nar, dan seterusnya. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah haramkan neraka bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah semata mengharapkan wajahnya Allah. Maka dapat difahami antaraka syirka, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan. Saling menafsirkan hadits Ijban dengan hadits Anas. Hadits Ijban menyebutkan jika seseorang telah ucapkan kalimat la ilaha illallah semata mengharapkan wajahnya Allah, yakni maksudnya dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan, baru dia dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Tidak sekedar berucap la ilaha illallah saja melalui lisan belaka, tapi realita dalam kehidupannya dia benar-benar menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Nah, dari mana kita bisa menafsirkan ini? Melalui hadits Anas. Hadits Anas tadi, siapa yang datang kepadaku, kata Allah, dalam kondisi dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, aku akan datangi dia dengan segumpal ampunan. Wa fi ba'din nusakh, dan di dalam naskah yang lain disebutkan dengan kata idza taraka syirka. Dengan kata idza. Kalau pada yang sebelumnya an, itu saja bedanya, an dengan idza. Idza taraka syirka, jika dia tinggalkan kesyirikan, maka Allah haramkan neraka baginya. Di sini kita ambil faedah dan kaitannya dengan bab bagaimana upaya seseorang memurnikan tauhid bisa menyelamatkan nasibnya di sisi Allah dari azab yang dahsyat, azab an-nar. Nah, wal'iyadu billah. Modalnya adalah seseorang selama hidupnya berusaha maksimal mungkin untuk memurnikan tauhid, jangan sampai sedikit pun dinodai dengan segala bentuk kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun yang sekecil apapun. Ai anna qawlahu harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah, yakni maksud dari dia jika dia tinggalkan kesyirikan tadi, bahwa apa yang disabdakan oleh Rasul dalam bentuk Allah haramkan neraka bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan semata wajahnya dengan Allah, mengharapkan wajahnya Allah Jalla wa'ala, yakni tarokas syirka, selama dia bisa meninggalkan kesyirikan. Walaysa bimujarrad qawlaha bil lisan, dan bukanlah semata pengucapannya dengan lisan belaka. Lianna man ibtagha wajhallah fa hadzal qaul la yumkin an yusyrak abada. Maka sesungguhnya kalimat man ibtagha wajhallah, siapa yang mengharapkan wajah Allah, ucapan ini mengandung tidak akan mungkin seseorang menyekutukan Allah selama-lamanya. Fahimtum? Naam. Kita lanjutkan faedah yang ke-14. Ta'ammul maknanya perhatikan. Ta'ammul al-jam'. Perhatikan adanya penggabungan baina kauni Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan penggabungan pada keberadaan dua Nabi dan Rasul Allah, Nabi Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, terkait dengan abdayillah wa rasulaih, bahwa keduanya adalah hamba dan rasulnya Allah. Kita kembalikan kepada dalilnya. Antum lihat pada hadith mana disebutkan itu? Hadith Abu Sa'id. Hadith Ubadah ibn Samit. Hadith Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, yang sebelumnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah, dan kemudian juga Nabi Isa alaihi salam juga hamba dan rasulnya Allah. Penulis mengajak kita untuk memperhatikan dua kalimat itu. Perhatikan penggabungan tentang kata Abdullah wa Rasuluh, bahwa Nabi Muhammad SAW hamba dan rasulnya Allah, Nabi Isa juga hamba dan rasulnya Allah. Apa yang perlu kita perhatikan dengan penggabungan tadi? Min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, ketahuilah pada masing-masingnya ada penyertaan al-ubudiyah war-risalah. Al-ubudiyah terambil pada kata abdun. Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Isa adalah hambanya Allah. Sebagai bantahan kepada mereka yang melakukan sikap berlebih-lebihan, melebihi dari batas yang semestinya. Apa sikap itu? Sikap mengkultuskan sampai pada tahap ketuhanan. Sebagaimana kaum Nasara menjadikan Isa alaihissalam sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah. Maka jawabannya dalam hadith ini dan hadith yang lainnya, ketahuilah bahwa Isa abdullah, hambanya Allah. Dikatakan abdun, hamba, maka dia sebagai makhluk yang diperintah oleh Zat yang maha kuasa, Allah Jalla wa'ala, sehingga dia bukanlah memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan sama sekali. Demikian pula Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang memuji atau menjunjung beliau pada sikap yang berlebihan, sampai pada pujian-pujian dalam syair-syair bait yang mereka buat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib, beliau kemudian dipuji melebihi pada batasan yang semestinya, maka ketahuilah bahwa Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah Abdullah, hambanya Allah, sebagaimana manusia kita yang lainnya. Kemudian Allah gandengkan dengan kata wa rasuluh. Nabi Isa maupun Nabi Allah Muhammad SAW, setelah Allah sebutkan hambanya Allah, dan juga di sisi lain keduanya adalah rasulnya Allah. Sebagai bantahan juga kepada mereka yang merendahkan kedudukan keduanya. Mereka memang manusia biasa, tetapi mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasulnya, mengemban tugas yang mulia, ar-risalah. Nah, sehingga mereka layak untuk dimuliakan. Tentunya diingat lagi bahwa memuliakan, menghormati, menjunjung keduanya tadi adalah pada batasan yang telah diletakkan menurut koridor syariah. La ifrat wa la tafrit. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak pula mengurangi dari kadar yang semestinya. Inilah sikap al-wasatiyah, sikap tengah-tengah. Sikapnya ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana pada kalimat tersebut. Abdullahi wa rasuluh. Yang kedua dari sisi annahu jama'a bainar rajulain. Bahwa keduanya adalah manusia Allah, manusia yang Allah Jalla wa'ala ciptakan dari jenis laki-laki. Ketahuilah bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seperti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah hamba dan rasulnya Allah, wa laisa rabban wala ibnan lirabbi subhanahu. Dan keduanya sama sekali bukanlah sebagai Rabb, sebagai zat yang dipertuhankan, dan bukan pula sebagai anak dari Ar-Rabb, dari sebagai anaknya Tuhan. Sebagaimana kaum An-Nasara yang bersikap ekstrim, kemudian menjadikan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam salah satu dari tiga Rabb yang mereka yakini. Di antaranya sebagai anak Allah menurut mereka. Nah, atau mereka istilahkan dengan Roh Kudus sebagainya. Itulah keyakinan Nasara, aqidatut tsalits, aqidah trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Allah itu sendiri, dan ada pula anak Tuhan. Nah, sungguh amatlah kotor dan keji yang keluar dari lisan-lisan mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendamping atau sekutu-sekutu yang lain, padahal Allah jalla wa ala telah tegaskan qul huwallahu ahad, Allah itu adalah ahad, Allahus samad, tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan berikutnya al-khamisatu asyrah, masalah ke-15, ma'rifah ikhtisas Isa alaihi salam bikaunihi kalimatullah. Dari pelajaran ini pula kita dapatkan mengenal kekhususan Nabi Isa alaihi salam, keberadaannya dari sisi kalimatullah. Maksudnya bahwa Nabi Isa alaihi salam berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dasar penciptaan. Yang mana Nabi Isa alaihi salam diciptakan dengan kalimatnya Allah. Adapun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari air mani ayahnya. Nah, siapa ayah beliau? Abdullah. Sehingga Nabi kita nisbatnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ibni Hashim. Wa Hashim min Quraish. Wa Quraish min durriyati Ismail. Wa Ismail adalah putra Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nah, yang jelas seperti layaknya kita bahwa memiliki ayah dan ibu, yang kemudian dengan itu lahirlah manusia, manusia yang mulia, manusia yang termulia. Nah, yang Allah Jalla wa'ala telah tunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkhususan tadi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah katakan kun maka fayakun, jadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, lahir tanpa bapak dan kemudian ibunya bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki sedikit pun, semata-mata dengan izin Allah. Naam. As-sadisatu asyrah, yang ke-16. Ma'rifah kaunuhu ruhan minhu. Mengetahui pula tentang keberadaan beliau, Nabi Isa alaihissalam, ruhan minhu. Diciptakan pula ruh darinya. 6. Maksudnya bahwa Nabi Isa alaihissalam ruhun minallah. Diciptakan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Artinya bukanlah bahwa beliau bagian dari Allah. Bukan demikian maksudnya. Tetapi Allah tiupkan ruh. 6. Yang Allah tugaskan kepada malaikatnya untuk meniupkan ke dalam rahim ibunda Maryam. 6. Maka ruh tadi datang dari sisi Allah. Dan ruh tadi adalah bagian dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Isa ruhun minal arwah. Bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah ruh dari ruh-ruh allati khalaqah Allahu azza wa jalla, yang telah Allah ciptakan padanya. Wastantaqaha, kemudian Allah tuntut untuk berucap pada firman-Nya, alastu bi rabbikum, sebagaimana makhluk yang lainnya. Sebelum dia dilahirkan dari perut ibunya, maka Allah tanya kepadanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, Rabb kalian? Lalu maka calon-calon yang akan dilahirkan tadi menjawab dengan serentak menyatakan bala, benar ya Allah, syahidna, kami mengakui, menyaksikan itu semua bahwa engkau adalah Rabb kami. 6. Kemudian bagaimana kemudian lahir manusia tadi berbeda-beda keyakinan, tidak semuanya berada di atas Islam, itu disebabkan karena orang tuanya. 6. Orang tuanya yang menjadikan dia kafir, menjadikan dia Nasara, menjadikan dia Yahudi, PKI dan sebagainya. 6. Adapun asalnya dia dalam keadaan fitrah, berdasarkan ayat tadi dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. 6. Sudah masuk waktu Isya. 1 menit lagi. Mau kita melangkah pada masalah berikutnya. Nanggung kuatir tidak mencukupi, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Telah kita selesaikan masalah ke-12, ke-13, 14, 15, dan 16. Ada 5 masail. Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah keyakinan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dan menjadikan paham yang tadinya belum mengerti dan semakin menguatkan bagi mereka yang telah memahaminya. Apa yang benar semata-mata datang dari sisi Allah jalla wa'ala. Jika ada kekurangan, kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.